Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Baik, kita mulai lanjut lagi membaca bismillah bersama-sama kitab Ad-Da'wah Dawa. Fasal yang baru. Qala rahimallahu ta'ala faslun wa min uqubatiha. Si pembahasan tentang akibat atau hukuman dosa. Annaha tu'mi basiratal qalbi. Ya, sahih. Lompat, kurang. Pas. Tu'mi basiratal qalbi, membutakan mata hati. Membutakan mata hati. Wa tatmasu nurahu. Wa tatmisu nurahu, memadamkan cahayanya. Buat hati itu gelap. Wa tasuddu turuqal ilmi, menutup, menghambat jalan-jalan ilmu. Watahjubu mawaridal hidayah, dan mendinding tempat-tempat hidayah yang mestinya orang itu dapatkan hidayah tapi terhalang karena maksiat ini tadi. Ini sulit dia untuk berubah, untuk memahami ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya kemarin dikatakan juga, mungkin sudah lewat itu perkataan Ibn Abbas. Kejelekan itu membuat hati itu gelap. Kegelapan di hati, suram di wajah, tidak lagi cerah bercahaya. Lemah badannya, tubuhnya lemah, dan kebencian di hati orang yang melihat. Sebagian menambahkan riwayat dari beliau juga menunjukkan terhalangnya dia dari rezeki. Nah, ini barokah dari rezeki itu dia tidak dapatkan. Ilmu juga demikian. Mungkin dia dapatkan ilmu, masih hafalannya masih, bacaannya masih bagus, maklumat mahfudzat yang dihafal masih ada, tapi dia tidak dapatkan barokahnya, manfaat. Nanti antum lihat di dalam, karena kalau nanti tadi saya melihat ada pelajaran tazkirah, nah di situ juga hal yang seperti terhambat dia untuk terhalang ini, ada yang namanya sebab-sebab yang membuat dia terhalang dari memahami ilmu. Hafalannya ada tapi dia enggak paham. Lebih yang lebih berbahaya lagi, dia punya maklumat, mungkin dia punya pemahaman, tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Tidak ada barokah dari ilmu dan amal yang dia lakukan, yang dia miliki. Ini sudah berulang kita ingatkan di sini. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Qatilu Ali bin Abi Talib. Pembunuh Ali bin Abi Talib. Gimana keadaannya? Ahli qiraah yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajari penduduk Mesir Al-Quran. Berarti ahli qiraah, punya ilmu, belajar dari sahabat juga. Rasulullah, ibadah mereka luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan, yahtiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Kalian memandang rendah sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka, orang-orang khawarij, yang Rasulullah katakan syarrul qatla tahta adimis sama, yang Rasulullah SAW di dalam riwayat menyebutkan kilabu jahannam, anjing-anjing neraka sejelek bangkai di kolong langit. Ibadah mereka luar biasa. bacaan Al-Quran mereka luar biasa, tapi la yujawizu hanajirahum, tapi tidak sampai lewat dari kerongkongan mereka. Luar biasa bacaannya, mungkin membuat orang menangis. Tapi yang ditangisi orang karena merdunya suara, bisa iramanya, tapi tidak menyentuh, tidak memahami maknanya. Bukan karena maknanya yang dia pahami, buat dia nangis, buat dia mungkin sebagian ulama bahkan diriwayatkan dari kisah tentang putra Fudail bin Iyad yang jatuh tidak sadarkan diri ketika mendengar bacaan kalian surat Al-Qari'ah atau Idza Zulzilatil Ardh, saking takutnya dengan isi ayat, makna dari ayat-ayat tersebut. Nah, kalau dengan maksiat yang seperti itu tidak akan mungkin terwujud, hatinya tidak jadi terbuka, tersentuh, gelap. Kalla bal rana ala qulubihim ma kan yaksibun. Hati kalau sudah gelap, tidak ada cahaya yang akan masuk. Qala rahimahullah ta'ala wa qad qala Malik lisyafi'i lama ijtama'a bihi wara'a tilkal mahayil. Mahayil Malik, Imam Malik Abu Abdullah bin Anas al-Asbahi berkata kepada Syafi'i yang ketika itu masih remaja, datang ke majelis beliau belajar menyetorkan al Muwatta. Guru Imam Syafi'i pertama, ya termasuk di antara guru-guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Ketika melihat kecerdasan Imam Syafi'i, pahamnya dia dengan isi kitab, terlihat oleh Imam Malik aura cahaya pada wajah beliau, cerah, berseri. Kata Imam Malik, inni arallaha ta'ala qad alqa alaika nuran, aku lihat Allah meletakkan cahaya padamu, fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah, jangan kamu padamkan, jangan kamu surutkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat, jangan ditutupi dengan kegelapan maksiat. Orang-orang yang memang punya hati yang bersih, jiwa yang suci, akan melihat yang seperti itu. Bukan karena maksiat, diriwayatkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau punya semangat untuk membantah ahlul mantik filsafat, beliau ingin tahu apa sih yang dipelajari oleh ahli mantik itu. Beliau baca kitab-kitab mereka, beliau baca teorinya. Sekedar beliau ingin tahu trik mereka untuk mengungkapkan, membantah debat, diskusi ataupun yang lainnya, logika-logika, kemudian penalaran, kemudian simpulan. Kalau begini, ini harus begini, ini demikian. Untuk mengetahui cara-cara mereka dan untuk membantah mereka, itu sudah menyusutkan cahaya di wajah beliau. Itu disebutkan oleh sebagian muridnya, ketika beliau baru sekedar untuk mengetahui. Nah, ilmu mereka, kesesatan mereka itu dibongkar, untuk dibantah. Murid-murid yang belajar dengan beliau melihat Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, melihat surut wajah yang cerah cahaya yang mereka selama ini dapatkan. Nah, tapi setelah beliau berhenti dan faham cara-cara mereka, baik keluar kitab Naqdul Mantiq, Rad 'alal Mantiqiyyin, keluar itu cahaya itu kembali. Ya. Itu sekelas beliau. Dan untuk manfaat bagi umat. Ya. Gimana kalau bacaan yang enggak karuan, enggak jelas, yang rusak moral, cerita-cerita dongeng. Ya. pelajaran-pelajaran yang merusak. Nah. Baik, qala rahimahullah. Wa la yazalu hadzan nur yad'ufu wa yadmahil, dan akibat kemaksiatan itu cahaya itu terus semakin lemah, semakin menyusut, semakin mengecil. Wa dhalamul ma'siyati yaqwa hatta yasira al-qalba mithla fi mithli al-lailil bahim. Sedangkan kegelapan maksiat itu semakin kuat hingga akhirnya hati itu seperti malam yang gelap gulita. Pernah merasakan lingkungan kita di sini mati lampu, tidak ada satupun cahaya. Hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Hampir-hampir enggak bisa ngelihat tangan sendiri, gelap. Itu akibat enggak ada cahaya. Bagaimana dengan yang hati? Kalau yang seperti itu masih bisa kita ketikkan korek api, mantik yang lainnya, mendapatkan cahaya lagi. Kalau hati yang gelap, fakam min muhlikin mahlikin, atau fakam min mahlakin yaskutu fihi wa huwa la yabsiru. Dan betapa banyak akhirnya tempat-tempat, jurang-jurang, lubang-lubang yang membinasakan, jatuh orang itu di ke dalamnya tanpa dia sadari, tanpa dia lihat, tidak tahu jalan. Ka'ama kharaja billaili fi tariqin dhati mahalikin wa ma'atib, faya izzatas salamah wa ya sur'atal atab. Seperti orang buta yang keluar di malam hari melewati jalan-jalan yang penuh lubang, penuh ranjau, yang membinasakan, menghancurkan. Jelas betapa berharganya keselamatan, betapa apa mungkin dia bisa selamat. Orang buta jalan tempat gelap yang penuh lubang, yang banyak lubangnya. Gimana? Dijamin selamat? Faya izzatas salamah. Alangkah sulitnya untuk dia selamat. Orang yang melek saja yang masih bisa melihat dalam kegelapan seperti itu, dengan meraba-raba jalan itu belum tentu selamat, apalagi yang buta. Summa taqwa tilka dhulmah wa tafidhu minal qalbi ilal jawarih. Kemudian kegelapan itu semakin kuat sampai dia melimpah, meluap dari hati ke anggota tubuhnya, kepada wajahnya. Antum lihat orang-orang yang baik, alhamdulillah kalau dia masih muslim ya, dia tidak sholat, dia ahlul ma'asi, jelek, suram wajahnya, tapi masih, walaupun dia mungkin masih sholat ya, tapi ahlul ma'asi, mabuk mungkin, waliyadzubillah, zuna. Masih ada cahaya-cahaya dia. Kalaupun dia misalnya gelap, memang gelap, tapi kelihatan dia sebagai seorang muslim itu masih ada. Nah, bandingkan dengan orang-orang kafir. Bandingkan juga antum lihat orang ahlul bidah, Syiah terutama, apalagi tokoh-tokohnya. Luar biasa jeleknya. Makanya dikatakan ulama juga, ahlul bid'ah itu walaupun dia berminyak, pakai apa, masker atau apa, wajahnya 30 kali sehari, gelap ya gelap juga, suram tetap suram. Ya'alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Para imam kita, para ulama kita melihat yang seperti itu. belum lagi bicara orang, belum lagi kenal, terdetak dalam hati mereka. Qala fayakhsha alqalba minha sawadun, akhirnya hati itu tertutupi kegelapan hitam. Bihasabi quwwatiha wa tazayyudiha, dan itu sebanding dengan kekuatan dan pertambahannya. Semakin tambah maksiat, semakin gelap, semakin hitam hati tersebut, wajah pun semakin suram. Fa idza kana indal maut dhaharat fil barzakh, saat-saat dia menjelang mati atau dia ketika dia sudah mati, itu nanti akan terlihat di alam barzakhnya, kuburannya gelap gulita. Fantala al-qabru dhulmatan, maka kubur itu pun dipenuhi kegelapan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qubura mumtali'atun ala ahliha dhulmah wa inna allaha munawwiruha bi salati alaihim. Sungguh kuburan ini dipenuhi kegelapan terhadap penghuninya. Penghuninya di dalam diliputi kegelapan, dan Allah memberinya cahaya dengan salatku untuk mereka, dengan doa Rasulullah SAW. Fa idza kana yaumul ma'ad wa husyiral mi'ad alatil wujuh uluwan zahiran yarahu kullu ahad. Nah, di hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan, terlihatlah tampak kegelapan itu pada wajah setiap orang, dan itu terlihat oleh siapapun. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Terlihat oleh siapa. Hatta yasir al-wajhu aswada mithla al-hammamah, sampai akhirnya wajah-wajah itu menghitam seperti arang. Fayalaha min uqubatin la tuwazinu laddatil dunya bi ajma'iha. Duhai, betapa buruknya hukuman dosa dan maksiat yang tidak sebanding, tidak bisa diimbangi, tidak bisa diukur dengan kelezatan dunia. Semuanya min awaliha ila akhiriha, enggak bisa dinilai. Artinya dunia yang diperoleh oleh orang yang bermaksiat, walaupun lengkap dia semuanya, dia dapatkan tahta, kekuasaan, pengikut, ketenaran, kemasyhuran, kesenangan syahwat, makan, minum, wanita, pasangan, dan seterusnya. Apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang tersentuh, bisa dia miliki. Itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa jeleknya hukuman yang dia rasakan. Tidak ada artinya. Kesenangan yang dia peroleh itu, dunia yang dia peroleh itu, dengan hukuman yang dia rasakan. Bahkan itu ketika disebutkan dalam riwayat, satu kali celupan seorang penduduk dunia yang penduduk ahli neraka, ahli nar, yang dulu di dunia dia dalam keadaan berkecukupan, serba mewah, semua yang diinginkannya ada, yang diinginkan oleh matanya, yang diinginkan oleh perutnya dan seterusnya, telinganya, semua dia rasakan. Tapi dia min ahli nar, dicelupkan sekali ke dalam neraka. Allah bertanya kepada dia, gimana? Apakah engkau pernah merasakan kesenangan selama ini? Enggak ya Allah. Hilang rasa senang dan gembira yang dulu dia rasakan di dunia yang dia peroleh. Enggak ada artinya dibandingkan satu detik, sekejap mata, siksaan yang baru dia rasakan. Fa kaifa biqistil abdi al-munaghas al-munkat al-mut'ab al-mut'ib fi zamanin innama huwa sa'atun min hulmi. Ya, coba lihat bagaimana kalau dibandingkan dengan jatah dia yang cuma sekejap mata seperti mimpi, dalam keadaan hidupnya itu munaghas, keruh, tidak menyenangkan, melelahkan, yang waktunya cuma sekedar sebatas mimpi. Seperti orang yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi singkat. Nah, yang ini dibandingkan dengan yang di atas yang disebutkan oleh beliau, kalau misalnya dia bisa merasakan 100 tahun, yang ini pun juga sebetulnya adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan akhirat, tidak ada artinya. Yauma yarunaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, sekejap. Dalam keadaan yang sekejap itu penuh dengan suka duka, penat, letih, pertikaian, permusuhan, enggak pernah tenang. Selalu ada yang membuat dia gelisah, selalu ada membuat dia kecewa, sedih, takut. Sudah seperti itu, yang di akhirat dia dapatkan kesengsaraan, azab. Anggap dia dapatkan dunia seluruhnya, semua kesenangan, nikmat, bisa makan, minum, berumah tangga, punya, bahkan luar biasa, bisa dia memuaskan nafsunya, syahwatnya, apapun yang dia inginkan dia dapatkan, walaupun susah payah, pengikut, pelayan. Nah, itu gak bisa dibandingkan dengan adab yang dia rasakan. Wallahu musta'an. Qala rahimahullah, faslun. Wa min uqubatiha annaha tusaghhirun nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha. Termasuk hukuman dosa dan kemaksiatan itu dia membuat jiwa itu menjadi kecil, menjadi kerdil, menjadi rendah, tertindas, terbenam dan terhinakan, kotor jadinya jiwanya. Hatta tasira asghara syai'in wa ahqarahu, bahkan menjadi sesuatu yang paling rendah dan paling kecil, hina. Kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan itu membuat jiwa itu menjadi besar, membuat jiwa itu menjadi tumbuh, berkembang, menjadi suci, bersih, lapang. Tidak ada kegelisahan. Apa yang dia takuti? Karena dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, sehingga membuat dia tertahan untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain, jauh dari perbuatan dosa dan maksiat, segera kembali bertobat kepada Allah. Apa yang dia khawatirkan kecuali dia, hubungan antara dia dan Allah. Tidak ada yang mengikat dia, membelenggu dia, menahan-nahan dia untuk beramal. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wal makna qad aflaha man kabbaraha wa a'la bi ta'atillah wa adhharaha. Yang maknanya di sini menurut beliau, beruntunglah orang yang memperbesar jiwanya, meninggikannya dengan ketaatan kepada Allah, dan mengadhharaha, menampakkannya, menampilkannya. Sering kita sebutkan, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Itu sering beberapa ayat kita baca. Allah tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Bagaimana dia menzalimi dirinya? Menganiaya dirinya itu bagaimana? Dia bebaskan nafsunya kepada kemauannya, seleranya. Itu berarti dia menzalimi. Bukan pendidikan yang baik yang dia berikan kepada nafsunya. Kalau dia ingin memuliakan nafsunya, dia akan menahan nafsu itu dari keinginan-keinginannya. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketika dia mampu menundukkan, menahan nafsunya, menghalangi dia dari semua keinginannya. Final jannata hiyal ma'wa. Dihalangi. Pinginnya rohah, pinginnya santai, pinginnya yang mudah-mudah mengajak kepada kejelekan, dia halangi itu semua. Dia tundukkan, dia paksa. Dia kalahkan, dia taklukkan. Itulah artinya dia memuliakan nafsunya. Kalau dia turuti, dia biarkan, berarti dia mendzalimi diri sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa saghharaha bi ma'siyatillah. Dan alangkah ruginya orang yang menutupi, menguburnya, merendahkannya, menghinakannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Dibiarkan nafsunya itu untuk melakukan maksiat. Didorong apa yang diseleranya, apa yang keinginannya dituruti. Mata, telinga, dan yang lain. Wa aslu tadsiyah al-ikhfa. Asal makna kata tadsiyah itu ikhfa, menyembunyikan. Wa minhu qawluhu ta'ala am yadussuhu fit turab. Berita tentang orang yang dalam zaman dahulu yang enggak senang terima anak perempuan. Ini mau dikemanakan anak perempuan ini? Dibiarkan hidup nanggung malu. Akhirnya apa? Mau dikubur, ditanam hidup-hidup. Qala fal 'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah. Orang yang bermaksiat berarti dia membenamkan jiwanya ke dalam lumpur kemaksiatan. Wa yukhfi makanaha, menyembunyikan kedudukannya, posisinya, tempatnya, sehingga dia tidak dikenal, sehingga dia terkucil, jauh, terpencil, jauh. Wa yatawara minal khalqi min su'i ma yati bihi. Dia bersembunyi dari manusia karena jeleknya apa yang dia datangkan. Qad inqama'a inda nafsihi. Dia betul-betul tertindas di sisi nafsunya. Wan qama'a inda Allah. Di hadapan nafsunya dia kalah, apalagi di hadapan Allah. Tidak ada arti, tidak ada harganya dia. Wan qama'a inda al-khalq. Begitu pula dia di hadapan manusia. Tertindas. Tidak mulia, kalah. Fatta'atu wal birru tukabbirun nafsa wa tu'izzu wa tu'liha. Dengan demikian harus kita ingat bahwa taat itu, kebaikan-kebaikan itu membuat nafsu, jiwa menjadi besar, menjadi mulia, dan menjadi tinggi derajatnya. Karena dia menjadi merdeka, dalam artian merdeka, dia tidak tunduk terikat kepada makhluk. Beda dengan merdeka dalam artian bebas-bebas, bukan itu merdeka. Seperti dikisahkan Bishr al-Harith al-Hafi, didatangi, sebagian menyebutkan Ja'far Sadiq rahimahullah min al-Bait atau yang lain. Dia berkumpul dengan teman-temannya pesta. Ya ada mabuk. Mungkin dulu narkoba belum ada. Morfin, heroin, sabu-sabu, ganja belum ada. Tapi subhanallah mabuk. Ketika ada dia, beliau ini Ja'far Shadiq lewat, melihat ramai anak-anak muda pesta, lihat-lihat ke dalam. Bishr melihat ada orang, karena ada tamu, disuruhnya pelayannya keluar. Coba tanya siapa itu, ada kerbon apa? Pelayan ini keluar, ditanya oleh Ja'far Shadiq, yang di rumah itu orang merdeka atau budak? Yang di dalam itu mereka yang pemiliknya itu budak atau orang merdeka? Itu merdeka, kata si pelayan ini tadi. Oh pantas. Ditinggal pergi. Budak tadi dipanggil, apa katanya? Tadi dia bertanya, yang pemilik rumah ini, sahibul bait ini orang merdeka, hur atau abd? Aku jawab hur. Lalu apa kata dia? Oh, pantas. Pantaslah kalau begitu. Bishr al-Hafi tanggap. Paham maksud pertanyaan dialog ini tadi. Orang merdeka merasa bebas, enggak ada yang mengatur dia. Kalau budak kan ada majikan yang dia harus bertanggung jawab kepada majikannya. Sadar Bishr al-Hafi ketika itu juga. Saya bukan orang merdeka. Saya adalah seorang budak. Yang punya majikan yang tempat dia bertanggung jawab atas apa yang dia upayakan. Suruh bubar teman-temannya, dia pun mencari tokoh ini tadi. Sampai terkenal dia dengan Al-Hafi, tidak bersandal karena mungkin buru-buru gitu. Mengejar, mencari. Baik, qala rahimahullah, hatta yatasira asrafa syai'in wa akbarahu wa azkahu wa ala. Dengan ketaatan itu dia menempa dirinya, memuliakan dirinya, meninggikan dirinya, sampai akhirnya nafsu itu menjadi sesuatu yang paling mulia, paling besar, paling suci dan paling tinggi. Izzah. Mau contohkan kita sulit, lihat para a'immah yang masih hidup, para imam yang betul-betul imam, dan mereka yang sudah meninggal dunia. Baca sirah mereka. Agungnya mereka, mulianya mereka, walaupun mereka tidak punya kedudukan sosial tinggi, tidak berpangkat, tidak punya jabatan, bahkan sebagian mereka buruk rupa, cacat, dari kalangan budak, tapi sangat mulia, mengalahkan para raja, mengalahkan para pembesar. Mintalah apa yang kamu butuhkan. Jangankan kepada pemilik dunia, saya tidak pernah meminta tentang dunia, apalagi yang enggak, bukan pada pemiliknya. Nah, manusia bukan pemilik dunia. Itu raja yang menawarkan bantuan, menawarkan tunjangan. Qala rahimahullah, wa ma adzalika fahiya adallu syai'in wa ahqaruhu wa asgharuhu lillahi ta'ala. Namun demikian dia merasakan bahwa ketika dia mampu untuk memuliakan nafsunya dengan ketaatan kepada Allah, tetap dia merasakan bahwa dirinya, jiwanya itu adalah sesuatu yang paling rendah, paling hina, paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza dzul hasalalaha hadzal izzu wasyaraf wan numu. Dengan kesadaran merasa rendah dan hina di hadapan Allah, inilah dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan ketinggian, kedudukan yang tinggi. Semakin orang itu merendah, menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin mulia di sisi Allah. Sadar dia itu bukan apa-apa. Fama saghara an-nufusa mithlu ma'siyatillah. Dan tidak ada yang mengecilkan, merendahkan jiwa yang demikian rupa hebatnya dibandingkan ke kemaksiatan kepada Allah. Mau membuat jiwa hina, lakukan maksiat dalam bentuk apapun. Mau membuat dia mulia, lakukan ketaatan dalam bentuk apapun. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah. Dan tidak ada yang bisa membuatnya besar, membuatnya mulia, membuatnya terangkat derajatnya seperti halnya ketaatan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat dan memuliakan nafsu itu sebagaimana halnya ketaatan. Dengan apa? Dengan popularitas, cari nama. Dengan apa? Dengan ketenaran. Dengan apa? Kedudukan, karya, perbuatan apa? Kalau bukan dengan ketaatan, tidak akan mulia. Qala rahimahullah, kita baca sedikit. Wa min uqubatiha annal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Termasuk diantara hukuman dosa dan kemaksiatan itu, pelaku maksiat itu selalu dalam keadaan menjadi tawanan syaitannya, terpenjara oleh syahwatnya. Wa quyudi hawa, terbelenggu oleh keinginan-keinginannya. Dia dibelenggu oleh keinginannya yang mendorong dia enggak lepas dari keinginan-keinginan tersebut. Terpenjara, terkurung di dalam syahwatnya. Mudah dikendalikan. Fahuwa asirun masjunun muqayyad. Akhirnya dia jadi tawanan narapidana yang terikat. Sudah jadi tawanan, siap-siap untuk dieksekusi. Karena orang tawanan tidak bebas, apalagi dalam keadaan terbelenggu. Wala asira aswa'u halan min asiri asrahu a'da aduwin lahu. Tidak ada tawanan yang lebih jelek keadaannya dibandingkan orang yang menjadi tawanan musuhnya yang paling kejam, yang paling dendam sama dia. Kira-kira apa dia? Mungkin tidak mati langsung, tidak mungkin. Kalau orang yang paling musuh ya, kalau dia paling dendam kepada musuhnya, itu tidak akan mau dia akan membunuh dengan mematikannya dengan segera. Terlalu enak. Kenapa? Udah kalau udah dibunuh selesai urusan. Ada adu mau berbuat seperti itu. Musuh yang paling kejam, musuh yang paling jelek, itu tidak akan membiarkan tawanannya mati segera. Dibikin mati pelan-pelan. Dibikin mati pelan-pelan. Dibikin mati. Bahkan sebagai hidup segan mati tak mau. Hidup enggak, mati juga enggak. Masuk sayat. Masuk besoknya dipukul. Besok dikurangi makan atau enggak. Enggak mau musuh yang paling jelek itu untuk membiarkan tawanannya langsung mati, enggak. Wala sijna adyakum min sijnil hawa, dan tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidi syahwah, dan tidak ada belenggu yang paling sulit untuk dilepaskan dibandingkan belenggu syahwat. Belenggu syahwat, dan yang paling bahaya syahwatul khafiyah. Apa syahwatul khafiyah? Ingin tampil, ambisi pada kedudukan. Fakaifa yasiru ilallahi waddaril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyad. Sementara kita berjalan kepada Allah itu bukan fisik kita, tapi hati kita ikut berjalan. Nah, bagaimana akan datang kepada Allah hati yang terbelenggu, terpenjara, jadi tawanan musuh? Wakaifa yakhthu khatwatan wahidah, bahkan bagaimana mungkin dia akan bisa melangkah walaupun satu langkah. Namanya tawanan. Kemana dia mau keluar? Kemana dia mau lari? Bagaimana dia mau menikmati? Mau makan, yang ngasih, yang menawan dia. Wa idza quyyidal qalbu taraqathu al afat min kulli janibin bihasabi quyudihi. Dan kalau sudah hati itu terikat atau terbelenggu, maka dia akan mudah didatangi oleh berbagai penyakit dari semua sisi, tergantung kepada belenggunya. Nah, tergantung kepada syahwatnya, maka dia akan didatangi syahwat. Makan, minum, matanya, farjinya, nah, semua datang satu persatu membuat kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.